Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Menjawab beberapa pertanyaan. Apakah di daerah Jawa Tengah ini sudah ada markas Syiah? Di daerah mana? Sudah ada di Jawa Tengah. Pondok di Pekalongan, namanya Pondok Al-Hadi, daerah mana Krapyak kalau tidak salah ya, di Kampung Arab. Memang tidak begitu tampak karena tidak ada pelang segala, tapi orang-orang situ paham, itu pondoknya orang-orang Syiah. Di Jogja juga ada, ya, yakni banyak merekrut juga mahasiswa-mahasiswa di sana. Untuk informasi seputar ini mungkin bisa Allah alam bukunya siapa? Al-Akh Abu Mujahid itu disebutkan apa tidak, saya belum baca juga. Tapi ada yang yakni dikeluarkan MUI, dan MUI yakni punya sikap juga terhadap Syiah. Buku yang dia mereka keluarkan dari sisi apa namanya informasi seperti ini, wallah alam bisa kita ambil faedahnya dari sisi informasi keberadaan mereka di Indonesia ini. Kalau dalam hal pemaparan dan bantahan saya kurang begitu tahu, saya juga belum membaca, hanya saja di sebagian komentar ulama-ulama di belakangnya, seperti misalnya Hamka, nah di situ ada hal yang tidak baik ya, karena menyatakan Sunni, kami Sunni di atas mazhab Asy'ari dan Maturidi, ini tentunya tidak benar ini. Alhasil, kalau dalam bab informasi seperti yang ditanyakan ini, buku kecil dari MUI itu mungkin bisa diambil manfaat untuk mengetahui nama-nama organisasinya. Karena ada sumbernya di situ, atau nama-nama apa namanya markas mereka di situ disebutkan. Di Jogja ada, saya kurang ingat tapi bisa dilihat di situ. Apa para ulama telah mengeluarkan orang Syiah ke dalam 75 golongan, bukan ke dalam ya, dari mengeluarkan orang Syiah dari 73 golongan. Ya, mereka bukan lagi muslimin, karena ulama mengatakan bahwa 73 golongan, yang 72 ini mereka masih muslimin. Jadi sataftariku ummati, akan berpecah umatku, ini ummatul ijabah, umat yang mau menjawab dakwah Nabi, yakni masih muslimin. Adapun yang tidak seperti itu, seperti Jahmiyah, sudah dikeluarkan oleh ulama dari yang 72, yang sesat 72 itu, mereka sudah enggak termasuk lagi. Kenapa? Karena sudah kufar mereka, termasuk Syiah. Apa lembaga-lembaga Syiah di Indonesia itu tadi saya sebutkan, yakni saya nama-namanya semalam enggak apal ya, tapi sekali lagi bisa dilihat di buku tersebut informasi tentang nama lembaga-lembaga itu. Di Jakarta ada ICC ya, kemudian ada tadi Ijabi, ada lagi di Bangil itu apa yang ingat ya, yang besar-besar itu ya di Jakarta. Kalau Jawa Tengah, kalau di Bandung ya itu ada Yayasan Mutahhari, ada Ijabi. Kalau di Jawa Tengah ya di Pekalongan itu untuk Al-Hadi, ada juga di Jogja. Kalau di Semarang juga ada. Kalau di Jawa Timur ya yang besar di Bangil itu ya, Husain Al-Habsyi. Itu tempat-tempat mereka. Kalau ada masjid yang diberi nama Masjid Ali bin Abi Thalib, apa itu berarti masjidnya orang Syiah yang ada di desa Jatinegara. Masjidnya orang Salafi yang telah berpisah sendiri, yaitu pengagung Syekh Al-Hajuri. Ya bukan Syiah, bukan. Ya. Ada juga nama Masjid Ali bin Abi Thalib punya ikhwan kita Salafiin di Tegal. Itu sekedar nama ya. Bukan maksudnya seperti ini. Apakah termasuk tasyabuh dengan Syiah dalam prinsip takiyah mereka apabila ada seorang ketika dinasihati di hadapan umum mengikuti nasihat fatwa ulama, akan tetapi di belakang menolak bahkan memusuhi siapa saja yang mengikuti ulama tersebut. Ya ini juga kalau dia menampakkan menerima dan di sisi lain tidak menampakkan menerima, ini namanya mutalawin ini. Ya, ini mutalawin. Kalau kita mau sebut takiyah masih berat, bukan ya? Tapi ini mutalawin. Ya. Punya dua wajah. Ya, di sini seperti itu, di sana seperti itu. Ini juga tidak baik. Bagaimana hukum muslimin di Suriah, apakah dibolehkan untuk memberontak kepada pemerintahnya yang jelas Syiah? Peperangan yang di Suriah ini, kalau ulama kita seperti Syekh Al-Fauzan mengatakan qital fitnah, peperangan fitnah, artinya sudah kacau di sana itu. Ya, beda dengan yang di Yaman melawan Houthi, ulama menfatwakan jihad fi sabilillah. Tapi untuk yang di Suriah, Syekh Al-Fauzan mengatakan qital fitnah. Kenapa? Karena sudah kacau. Ya. Pertama, awalnya memberontak. Masyarakat memberontak pemerintah. Hal itu terjadi ketika di masa-masa itu Mesir bergolak, kemudian Libya, kemudian mana itu? Bahrain, Yaman, ya. Negara-negara Timur Tengah ketika itu bergolak termasuk Syria, ya kan? Memberontak. Nah, ulama di awal-awal dulu sudah mengatakan jangan, walaupun pemerintahnya Syiah. Kenapa? Karena orang memberontak itu ada aturan-aturannya, atau mau menggulingkan penguasa seperti itu, jangan enggak sembarangan. Ada aturan-aturannya, walaupun sudah jelas kafirnya. Sekarang orang yang di Amerika, Inggris, dan negeri-negeri kafir lain misalnya, pemerintahnya siapa? Muslim? Sama sekali, pakai imamah pun tidak, ya kan? Jelas kafirnya. Apakah boleh muslimin di sana memberontak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yakni atau syarat-syarat belum terpenuhi. Begitu. Nah, demikian pula di awal itu di Suriah ulama mengatakan jangan. Tapi ya tetap namanya masyarakat, siapa yang mau dengar ulama ya? Zaman sekarang ini sedikit yang mau dengar ulama Ahlussunnah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi sampai seperti ini. Sampai akhirnya masuk kekuatan Khawarij dengan Al-Qaeda yang mengatasnamakan ada Jabhah Islamiyah, ada yang mengatasnamakan Jabhatun Nusrah, ya, ikut di situ, ikut melawan pemerintah sana. Masuk kekuatan Khawarij yang lain yang namanya Daesh. Daesh ini kekuatan Khawarij juga, singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, ya, Daesh. Nah, ternyata ini justru malah dengan yang lain ribut sendiri. Dengan Jabhatun Nusrah perang. Dengan Jaisul Hur, masyarakat yang memberontak, perang juga. Sampai-sampai orang-orang yang tidak bisa dibunuh oleh pemerintah Bashar, malah dibunuh sama Daesh ini. Daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Jaisul Hur, masyarakat yang memberontak, malah direbut oleh Daesh. Sudah, carut marut sudah. Perang sendiri di antara mereka, bantai membantai, ya, sampai ketika disebutkan, yakni setelah di sebagian wilayah Daesh itu pergi, di situ banyak kuburan massal. Jadi ini Khawarij luar biasa, ya. Sehingga sekarang orang-orang yang dari Saudi juga, Saudi misalnya, pergi ke sana, orang-orang yang, ya, anak-anak yang terpengaruh sama pemikiran-pemikiran itu. Pergi ke sana. Sebagian ikut Daesh, sebagian ikut Jabhatun Nusrah. Perang sendiri, saling membunuh. Sama-sama orang Saudi. Ya. Sudah, jadinya akhirnya kacau. Sekarang di sana masyarakat itu sangat yang dikasihan. Masyarakat sana yang awam, di satu sisi melihat pemerintahnya begitu, sisi lain ada kelompok Daesh yang sembarangan. Sembarangan mereka itu membunuh. Tiba-tiba datang diberondong, sembelih, penggal kepalanya. Luar biasa kejamnya. Ya. Ya, ini kesana kemari terhimpit oleh berbagai kekuatan tadi. Sampai ya orang kalau mau melewati daerah mereka, darat, kalau dulu melewati pemerintah bayar satu kali, pemerintahnya Bashar. Sekarang melewati bisa bayar tiga kali. Melewati daerahnya Bashar, bayar. Nanti melewati daerahnya Daesh, bayar lagi. Melewati daerahnya Jabhatun Nusra, bayar lagi. Luar biasa. Jadi kasihan betul-betul masyarakat sana. Ini akhirnya ulama mengatakan, ya itu, kita lu fitnah. Ya, karena sudah seperti itu kondisinya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah sekarang pemerintah Saudi memberikan surat keputusan. Siapa masyarakat Saudi yang keluar mengikuti perang di luar Saudi, penjara 3 tahun minimal. Ya. Dan kalau dia dari anggota militer, minimal penjara 5 tahun. Karena apa? Karena akhirnya terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sesat yang nanti kembali ke Saudi jadi musuh muslimin. Jadi khawarij. Imma ikut Nusrah atau ikut Daesh. Ya. Alhamdulillah, kemudian berikutnya Raja Abdullah, Allah yuwaffiqhu lima yuhibbu wa yardha, mengeluarkan surat lagi sebagai keputusan bahwa Saudi menganggap kelompok-kelompok ini, Daesh, Nusrah, juga termasuk Ikhwanul Muslimin, semuanya adalah kelompok-kelompok teroris. Ya. Dan barang siapa yang memuji mereka akan ditindak. Ini luar biasa ini, keputusan yang masya Allah. Patut disyukuri dan semoga Allah menjaga negeri tersebut. Ya, menjaga negeri tersebut dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Nah, jadi yang di Suriah seperti itu. Maka kita yakni orang Suriah sendiri sana, sebagian panglima dari Jaisun Nusra mengatakan, kita enggak butuh personalia untuk datang dari luar membantu kita. Kalau mau bantu kita, bantu senjata, jangan duit. Kenapa? Duit bikin rebutan, bikin kacau. Bagus itu, ya kan? Komentar yang bagus. Tapi yang sini gak mau, pokoknya mau pergi berangkat sana. Ikut siapa kalian sana? Nanti ikut Daesh, ikut Nusrah, jadi khawarij. Ya kan? Gak tahu di Indonesia mungkin sudah ada. Itu juga, wallahualam, saya belum begitu tahu. Mungkin dari khawarij ada yang ikut Daesh, ada yang ikut Nusrah di Indonesia juga. Wallahualam. Nah, demikian khibati filah rahimakumullah. Dan terakhir, yakni perlu diingat, yakni dari demi kewaspadaan kita terhadap Syiah, yakni fasilitas-fasilitas mereka, karena mereka sekarang banyak menggunakan apa yang mereka bisa gunakan sebagai fasilitas menyebarkan mereka. Orang-orang akademis, orang-orang mulai masuk juga ke pemerintahan. Jalaluddin menjadi caleg nomor satu, ya kan? Jalaluddin menjadi caleg nomor satu, Jalaluddin Rahmat. Ya, istrinya juga seperti itu, nggak kalah gencarnya istrinya. Ala kulli hal, mereka membuat yayasan di samping tadi masuk ke pemerintah, juga membuat yayasan-yayasan, ya, dan juga melalui televisi. Mereka punya televisi namanya Hadi TV. Ya, radio juga mereka punya. Kemudian penerbit-penerbit buku juga banyak dari mereka. Kemudian yang di kalangan kampus-kampus didirikan Irania Corner kalau nggak salah ya, ya Irania Corner kalau nggak salah seperti itu. Yani menampakkan bahwa ingin menampilkan yani pameran budaya orang-orang Iran. Jadi ini Iran itu seperti ini gambarannya. Iran itu budaya seperti ini. Tapi dari situlah kemudian mereka memasukkan apa? Dakwah-dakwah Syiah. Nanti mereka ada kursus gratis bahasa Persia. Ada kursus gratis bahasa Arab. Nah, dari situlah kemudian mereka akan masuk dakwah-dakwah mereka. Maka harus hati-hati dari hal-hal yang berbau Iran sudah. Mau Irania Corner, mau apalagi ya, apa saja, ICC, Iran Center, apalagi itu di Jakarta, semuanya. Hati-hati, ini adalah negara Syiah ya, yang ingin yakni mendakwahkan keyakinan mereka di tengah muslimin dan ingin melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, baik mengacau agama dan mengacau keamanan dan ketentraman muslimin. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf dan astagfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.